hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'd. Qala Syekh rahimahullah wa naha an qatlin nafsi bighairi haqqin wa anil zina wa anil wa an qurbani malil yatimi illa billati hiya ahsanu ila an qala kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha wa huwa subhanahu la yuhibbul fasada wa la yardha li 'ibadihi al-kufra sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu la yaghana an la yaghana la yughanu an qalb ala qalbi wa inni la astaghfirullaha fil yaumi mi'ata marratin wa fis sunani an ibni umar radhiyallahu anhuma annahu qala kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi yaqul rallahu subhanahu ibadahu ayyakhtammu ayyakhtimu al a'mal as-salihati bil istighfari fa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yastaghfiru salatan wa yaqulu allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dzal jalali wal ikrami kama sabata dzalika fil haditsis sahihi anhu wa qad qala ta'ala wal mustaghfirina bil ashari fa amarahum an yaqumu bil laili wa yastaghfiru bil ashari wa kadzalika khatama suratul muzammil wa hiya suratu qiyamil laili biqaulihi ta'ala wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim wa kadzalika qala fi suratil hajj fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram fadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin thumma afidu min haythu afadan nasu wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Nah. Ada apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya, tadi sudah dibaca kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa naha an qatli nafs bighairi haqq, dan Allah melarang membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh tanpa alasan yang benar. Wa aniz zina, Allah melarang dari perbuatan zina. Ya. Kemudian Allah juga melarang an qurbani malil yatim illa billati hiya ahsan, dari mendekati kurban, mendekati, tapi di sini maksudnya mengambil harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Ya, ila an qol, sampai Allah berfirman kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha, semua itu adalah kejahatan di sisi Rabbmu. Jadi ini sambungan dari yang disebutkan sebelumnya, bahwa semua perbuatan buruk yang Allah larang berarti itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diridhoi. Ini masih sanggahan terhadap kaum wahdatil wujud, kaum sufi gulat ekstrim, yang mereka menyatakan tatkala mereka berlaku maksiat itu mereka juga taat kepada takdir. Dan ini mereka adalah bagian dari firqah Jabriyah. Tabarakallahu fikum. Nah, lihat, perhatikan kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Kata Syekh Shalih Fauzan, hadza syahid liqauli syekh wa ma naha anhu fa huwa yakrahu. Nah, ini poin juga dari perkataan Syekhul Islam, dan apa yang Allah larang berarti Allah benci. Ya, Allah benci. Baik. Wa huwa subhanahu la yuhibbul fasad. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan. Ya, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, wallahu la yuhibbul fasad wa la yardha li ibadihi al-kufra. Ya Allah tidak menyukai kerusakan. Allah tidak meridhoi kekufuran pada hamba-hambanya. Fakullu ma naha Allahu anhu fa innahu la yardah wa yakrahu. Wa kullu ma amara Allahu bihi fa innahu yuhibbuh wa yardahu. Nah, maka segala yang Allah larang, maka Allah tidak meridhoi, Allah benci. Dan semua yang Allah perintahkan, berarti Allah menyukainya dan meridhoinya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Nah, jika kalian bersyukur, maka Allah akan meridhoi ya hal tersebut untuk kalian. Syukur tersebut untuk kalian. Ayy barakallahu fikum. Karena syukur Allah perintahkan. Ya, jadi tidak mungkin tatkala seorang sufi masuk neraka, ya, kemudian mereka tidak apa-apa karena mereka masih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, semua yang melakukan perbuatan yang Allah larang, maka Allah benci. Allah tidak ridhoi. Keridhaan Allah hanya pada pengamalan apa-apa yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan. Nah, ini sufi ini ngaco ya. Mereka selain sufi ekstrim sesat pemahaman wahdatul wujud, juga di sisi takdir mereka jabriyah akut. Jabriyahnya udah akut. Bukan jabriyah mutawasithah, tapi jabriyah yang gulu, yang berat ini. Wal abdu ma'murun ayyatubu ila Allah taala daiman, dan hamba itu diperintahkan untuk selalu taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa tubu ila Allah ya ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya wahai orang beriman. Ya, supaya kalian beruntung. Ya, supaya kalian beruntung. Taib, agar kalian beruntung. Nah. Ya. Di Ta'liq wal Bayan, Syekh Shalal Fauzan menjelaskan itu. Amara bit taubah. Allah memerintahkan untuk bertobat. Wa hiya rujuu' minal ma'siyati ila ta'ah. Itu rujuk kembali dari maksiat menuju ketaatan. Ya. Nah, taubat secara bahasa adalah ar-rujuu' wal inabah, kembali. Inabah bimakna at-taubah, wa hiya ar-rujuu'. Nah, itu. Nah, fal mudhnibu wal ma'a wal 'asi, maka orang yang berdosa pelaku maksiat la yaqnatu min rahmatillah. Ya. Dia tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Dan jangan dia yastaghfir dzunubahu, memperbanyak dosanya. Wala yadhunnu anna Allah la yaghfiru lahu. Dan jangan sampai dia menyangka bahwa Allah tidak mengampuni dia. Kalau dia menyangka demikian, putus asa dari rahmat Allah, hadza asyaddu min adzan. Ini lebih besar daripada dosa. Ya tubu ala Allah. Ya tubu Allahu alaihi. Allah akan memberikan dia taubat. Ya. Taib, wat taubatu matlubatun mumkinatun sahlatun yasiratun. Taubat itu yang dituntut bagi kepada seorang hamba. Ya, dapat seorang semuanya mampu melakukan taubat, mudah, ringan. Maqbulatun indallahi idza tawaffarat syurutuha. Ya, diterima oleh Allah jika terpenuhi syaratnya. Ya, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di kitab Riyadhus Shalihin ada 3 syarat, ya. Ada 1 syarat aja kalau dosanya itu berkaitan dengan Allah. Ada 3 syarat, menyesalinya, ya. Ya, kemudian tidak mengulanginya. Takut menjauhinya. Nah, kalau dosanya tambah, ya, kalau dosanya itu berkaitan dengan anak Adam, mengambil hak anak Adam, dia kembalikan, tambah 1 syarat lagi. Dia kembalikan hak anak Adam yang lain, atau dia minta keridhaan, istihlal, minta dihalalkan. Baik. Wa fi sahih Bukhari, dalam sahih Bukhari dari Nabi SAW, anak dari bahwasanya beliau bersabda, ya yuhannas, tubu ilallah ila rabbikum, wahai manusia, taubatlah kalian pada Rabb kalian. Maka demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku beristighfar, bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Ya, Syekh Shalal Fauzan mengomentari, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'ta'atihi lillah wa kamali ubudiyatihi yastaghfirullaha min at-taqsir. Wa li'annahu la ahada yuwafi haqqallah min al-khalq haqqallahi azim. Haqqullah azim, lakinnahu ya'fu wa yasmah. Wa Rasul yaqul la uhsi sana'a 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa Rasul ma kama li ubudiyatihi yastaghfirullah wa yatubu ilaih. Wa Allahu amara bidzalik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahima. Wal istighfar wat taubatu matlubatan muta'akkidan fi haqqil ibadi. Ya, walaysa khasaini bidzunubi bali taqsiri fi haqqillah yahtaju ila istighfarin wa taubatin. Ya, yang bawa buku Ta'liq wal Bayan, ya perhatikan. Belum punya semua kayaknya nih. Ya, Ta'liq wal Bayan. Ada yang belum? Ihsan belum, Zaki belum. Ya. Nah, Nabi SAW dengan ketaatannya pada Allah, kesempurnaan ibadah beliau, belum beliau memohon ampun pada Allah. Ya, dari taksir. Ya, dari perbuatan-perbuatan beliau yang kurang, yang kealpaan. Bukan dari dosa besar. Ya, Nabi tidak melakukan dosa besar. Karena tidak ada seorang pun yang yang dapat memenuhi hak Allah secara sempurna. Sementara hak Allah itu sangat besar. Namun Allah memaafkan. Rasul SAW bersabda, saya tidak dapat menghitung pujian pada engkau ya Allah. Pujian engkau untuk engkau ya Allah. Ya, engkau sebagaimana engkau puji pada dirimu sendiri ya Allah. Ya, maka Rasul SAW, ya, ma'akamali ubudiyati, walaupun dengan sempurna ibadah beliau, beliau memohon ampun pada Allah, beristighfar. Allah yang memerintahkan beliau, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah, ya, dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah. Beristighfarlah pada Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka istighfar dan taubat keduanya dituntut, keduanya ditekankan, ya, pada hamba. Bukan keduanya khusus karena dosa, namun karena taksir, ada kelalaian. Ya, dalam menunaikan hak Allah, maka ini membutuhkan istighfar dan taubat. Kalau kita, ya, bukan taksir, dzunub ma'asi, ya, dzunub ma'asi, bahkan syirik asghar. Syirik asghar, ya, dan lillah. Taib. Ya, kemudian, wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim disebutkan, innahu layughanu qalbi, sungguh ada kalanya hatiku tertutup. Layughanu qalbi, hatiku tertutup. Ya, wa inni la astaghfirullah fil yawm 100 marrah. Ya, saya beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Apa yang dimaksud? Ya, yughan, yakni yahsulu syai' minal insyigal wal ghaflah di annahu basyarun sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, aku kadangkala hatiku yughan, yaitu ada sesuatu hal yang menyibukkan, ya, di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada kelalaian karena beliau manusia biasa. Ya, summa yatubu ila Allah. Ya. Kemudian beliau bertaubat pada Allah. Ya. Kalau yughan itu artinya tertutup, ya, tertutup awan. Tapi di sini maksudnya mungkin lalai gitu ya. Kemudian bertaubat pada Allah, beristighfar pada Allah aktsar min mi'ati marrah, lebih dari 100 kali. Hadza min asbab istighfari Rasul, ini di antara sebab istighfar Rasul. Ya. Istighfarnya Rasul bukan karena dosa besar, bukan. Ya. Qad tamuru alaihi lahdhatun, ya, terkadang ada ada suatu saat yang beliau itu lalai dari mengingat pada Allah, maka membutuhkan istighfar. Nah, ini pada sosok Nabi, bagaimana dengan selain Nabi? Harusnya lebih-lebih lagi, kata Syaikh Shalih Fauzan. Ya, di Ta'liq wal Bayan sini. Wa bi sunan an Umar, An Ibn Umar dalam Sunan, ya, Sunan Nabi Daud, dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, annahu qala kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid wa yaqul rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. 100 marrah atau qala akthar min 100 marrah. Kata Ibn Umar, ya, dalam sekali pertemuan, ya, kunna na'uddu, kami dahulu biasa menghitung bersama Rasulullah SAW dalam satu majelis, dalam satu pertemuan kami pernah menghitung, Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, 100 kali diucapkan ya, 100 kali dalam satu majelis. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, ya Rabb ampunilah aku, wa tub alayya, terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim. Engkau Maha ya penerima taubat lagi penyayang. 100 kali. Bahkan atau beliau mengatakan lebih dari 100 kali. Tabarakallahu fikum. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, fil majlis wahid 100 marrah atau aksar. Di satu majelis saja Rasul bersama sahabat bertobat pada Allah begitu. Lebih dari 100 kali atau lebih. Bahwa mulazimun sallallahu alaihi wasallam istighfari wa taubati ila Allah. Fa kaifa bina nahnu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu begitu istighfar. Gimana dengan kita? Wa qad amara Allah subhanahu ibadahu ay yakhthibul amala salihat bil istighfar. Dan Allah memerintahkan para hambanya untuk mengakhiri semua amal kebajikan, amal-amal soleh dengan istighfar. Ya, dengan istighfar. Tabarakallahu fikum. Ya, selepas sholat, apa? Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, Nabi sudah berdakwah 23 tahun. Turun ayat terakhir itu. Fasabbih bihamdika rabbika bil fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, disuruh istighfar. Ya. Disuruh istighfar. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan di sini, Allahu amara ibadah bi ibadatihi. Ya. Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya, taat padanya, taat pada rasulnya. Dan Allah membebani hamba akan hal tersebut. Ya, Allah akan menjanjikan hamba dari ketaatan tersebut dengan pahala yang jazil besar, khairul katsir, kebajikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Wa huwa lam ya'murhum bitta'ati wa yanhahum 'anil ma'asi li ajli tadyiqi 'alaihim. Allah tidaklah memerintahkan hamba untuk taat dan melarang mereka untuk maksiat karena untuk menyusahkan hamba, bukan untuk menyempitkan hamba, bukan, atau untuk membuat mereka lelah, bukan, namun karena Allah Maha Pengasih penyayang kepada mereka, maka Allah memerintahkan mereka untuk ibadah dan taat, melarang mereka dari kemaksiatan untuk kemaslahatan mereka sendiri, dan mereka membutuhkan kepada Allah, kepada pemaafan dan kebaikan dari Allah. Maka diantara rahmat Allah pada mereka, Allah tidak membiarkan mereka ya, dan hawa-hawa nafsu mereka begitu saja. Namun Allah menjelaskan kepada mereka apa yang bermanfaat untuk mereka, memerintahkan mereka kepada hal-hal yang memberikan maslahat untuk mereka dan melarang mereka dari hal-hal yang memberikan mudarat untuk mereka. Allah tidak butuh sebenarnya istighfar mereka karena Allah Maha Ghani. Allah tidak butuh mereka dari ibadah mereka bahkan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa qala Musa in takfuru wa antum wa man fil ardi, in takfuru antum wa man fil ardi jami'ah fa innallaha la ghaniyyun hamid, kata Allah Ta'ala. Musa berkata kepada kaumnya, jika kalian kafir, kalian kafir dan semua yang ada di bumi ini kafir kepada Allah, ya, maka Allah tetap ya enggak butuh demikian. Allah Maha Hamid, terpuji. Hai barakallahu fikum. Ya, maka ini semua untuk kemaslahatan hamba. Ini yang dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan. Panjang itu ya. Nah, panjang sekali. Kita cukupkan aja di situ. Apa penjelasan dari Syaikhul Fauzan? Dua lembar itu. Di halaman berikutnya masih Syaikhul Fauzan ya, menjelaskan lagi. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau, apabila beliau telah selesai salam dari salat, beliau beristighfar 3 kali. Beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Ah, perhatikan istighfar 3 kali. Kata Syekh, hada yadulu ala annal a'ma ala annal amala salihah yukhtamu bil istighfar. Ini menunjukkan bahwasanya amal saleh itu diakhiri dengan istighfar, disertai dengan istighfar. Baik. Seandainya ada yang mengatakan apakah mereka salah dengan salat mereka sehingga mereka beristighfar, maka kita katakan tidak, bukan konsekuensinya kalau istighfar itu mereka salah. Namun ya, mereka memiliki kekurangan dalam sholat dan ibadah mereka. Pasti. Ya. Khusyuknya kurang. Ya. Nah, segala macam. Ini yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kama sabata dzalika fil hadis sahih anhu, sebagaimana telah farid dalam hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah taala berfirman wastaghfiru bil ashar. Beristighfarlah kalian di waktu sahur. Ya. Maka Allah memerintahkan mereka untuk mengucapkan ya di waktu malam. Ya, dan beristighfar di waktu siang. Hai barakallahu fik. Nah. Jadi Allah memerintahkan mereka untuk qiyamul lail di waktu malam. Ayyakumu bilail. Yakumu maksudnya qiyamul lail. Dan beristighfar di waktu siang. Taibarakallahu fikum. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, amarahum ayyakumu bilail wa istaghfiru wa yakhtimu dhalika waqta as-sahur. Ma'annahum ala athari ibadatin fahum yastaghfiruna min naqsin. Ya, tapi itu sama ya. Wakadzalika, demikian pula. Khatamah surat surat Al-Muzammil, Allah mengakhiri surat Muzammil. Wa ya suratu qiyamil lail, surah Muzammil ini ayat itu surat yang menerangkan tentang ya salat malam. Ya, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, ini di ayat terakhirnya. Ya. Di ayat-ayat awal kan ya al-muzammil kumil laila illa qalila nisfahu wa minkus minhu qalila, sampai Allah akhiri wastaghfirullah, ya, beristighfarlah kalian kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Wa kadzalika fi suratil hajj, demikian pula surat al-hajj, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masyaril haram, apabila kalian telah beranjak dari Arafah maka berzikirlah pada Allah di masyaril haram. Ya. Wazkuruhu kama hadakum. Ya. Wa in kuntum fi min qablihi laminadh dhalin. Ya. Menyebut dan berzikirlah kepada Allah sebagaimana yang Allah yang ditunjukkan pada kalian. Dan sesungguhnya kalian ini benar-benar sebagai orang-orang yang sesat. Tsumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Ya. Kemudian bertolaklah engkau dari tempat bertolaknya orang-orang ya, yang lain, yaitu dari Arafah. Dan mohonlah ampunan pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Hah? Oh iya, bukan di surah Al-Hajj ya. Nah, di suratil Hajj itu surat tentang haji. Ini surat Al-Baqarah. Sama kayak tadi, surat Qiyamul Lail itu surah Al-Muzammil. Nah, diterangkan di situ oleh Syekh Al-Fauzan. Aidan amara bil istighfar ma ada il manasik wa hiya al-wuquf bi Arafah wal mabit bi Muzdalifah Qala ta'ala fa idza afattum min Arafat ba'da ada il wuquf bi Arafatin fil yawm at-tasi afattum ila Muzdalifah fadhkurukum indal masyaril haram. Di Muzdalifah, kila masyaril haram, wahia huwa al-Muzdalifah. Wa kila huwa al-jabal alladhi fil Muzdalifah. Ya. Fayubda'u bi salatil maghrib wal isya' indal wusul, summa naum wal mabit, li'anna al-mabit di Muzdalifah ibadatun. Ya. Taib. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, ayat fa'idha afattu min Arafat, apabila kalian telah beranjak dari Arafat, itu setelah wukuf di Arafah, pada hari ke-9 Zulhijjah, ya, yaitu setelah terbenamnya matahari ke Muzdalifah, ya, naik mobil, naik bis, afattum ila Muzdalifah, kalian beranjak ke Muzdalifah, fadhkurullaha indal masyaril haram, maka berzikir kepada Allah di masyaril haram, yaitu di Muzdalifah. Ya, karena dikatakan masyaril haram itu adalah Muzdalifah, walaupun ada yang mengatakan masyaril haram itu adalah gunung yang ada di Muzdalifah. Ya, maka dimulai dengan sholat maghrib dan isya. Sholat maghrib dan isya di Muzdalifah dengan ya di jama' dan di qasar isya'nya. Indal wusul ketika sudah sampai di Muzdalifah. Kemudian tidur, mabit di Muzdalifah. Ya, kalau zaman kita dulu mabit di Muzdalifahnya beratapkan bintang-bintang. Ya, tepar beratapkan bintang-bintang. Enggak tahu sekarang, ya. Kalau musim haji sekarang saya enggak tahu. Ya. Kemudian tidur di Muzdalifah. Nah, itu mabit di Muzdalifah adalah ibadah dan bagian dari manasik haji. Tsumma shalatul fajar, kemudian melaksanakan salat fajar fiha di Muzdalifah. Tsumma doa ba'dal fajar, kemudian berdoa setelah fajar. Kullu hadza min dzikrillah bi Muzdalifah, di Muzdalifah. Ini semua bagian dari yang namanya berzikir di Muzdalifah. Yang Allah sebutkan di ayat tersebut, wadhkuru kama hadakum in kuntum min qablihi laminad dhalin. Nah, ini disebutkan. Tsumma afidu min haitsu afada an-nas. Al-murad afidu min Muzdalifah ila Mina. Kemudian beranjaklah dari tempat beranjaknya orang-orang. Itu yang dimaksud beranjak, beranjak dari Muzdalifah menuju Mina. Ya. Baik. Menuju Mina, jalan kaki. Bawa batu dulu, bawa kerikil dulu dari situ. Dicari kerikilnya di Muzdalifah. Untuk dibawa ke Mina, nanti melempar jumrah di Mina. Baru setelah itu tahallul, ya. Adapun menyembelih itu sudah diwakilkan, ya, oleh pihak-pihak travel, ya. Kemudian boleh pakai baju biasa baru beranjak ke haram untuk tawaf ifadah. Ya, dan seterusnya. Kita udah pernah belajar kan bab haji kan? Gampang. Ya. Ada waktu itu teman saya berangkat haji, dia enggak pernah belajar manasik. Cuma ikut kita-kita aja, bisa juga. Ya, bisa juga. Apalagi yang udah pernah belajar gitu. Cuman dia bisanya dalam keadaan taklid gitu. Ya, habis ini ngapain lagi nih gitu. Dalam keadaan taklid. Ya, kita semua mukallid ya. Maksudnya ya mukallid yang belajar-belajar dikit lah gitu. Mana lagi tadi? Sudah. Yang mana yang belum dibaca Amar tadi, Mar? Sampai bal anzala. Bal anzala fi suratil amr. Ini udah dibaca? Belum. Ah, gantian berarti sekarang. Siapa? Paris, baca Paris. Belakang antum Paris. Ya. Bal anzala fi akhiril amr. Bismillahirrahmanirrahim. Bal anzala subhanahu wa ta'ala fi akhiril amri lima ghuza. Lama ghuza an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghuzwat Tabuk. Tabukin. Tabuka. Tabuk munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Ghuzwat Tabuka. Wa hiya akhiru ghuzwatihi. Ghazawatihi laqad taballahu 'alan nabiyyi wal mujahirina wal ansari alladhina tabauhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim wa 'ala thalathati alladhina khulifu ila qawlihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim وهي من آخر ما نزل من القرآن وقد قيل إن آخر سورة نزلت قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فأمره الله تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار في صحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن وفي صحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم اغفر لي khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni Allahumma ighfirli huzli wa jaddi wa khata'i wa amdi wa qulu dhalika indi Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu la ilaha illa anta wa fi sahihaini Anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah alimni du'a ad'u bihi fi salati. Faqala qul Allahumma alimni du'aan. Alimni du'aan. Qul sani. Alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Faqala qul Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman katsira wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafuru innaka antal ghafuru rahim. Fa fi sunani an Abi Bakrin radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah alimni du'aan ad'u bihi idza asbahtu wa idza amsaytu. Faqala qul Allahumma fatiris samawati fatira. Oh iya, fatiras samawati. Ya, tapi dari Allahumma. Allahummanya kan munada. Allahumma itu maknanya ya Allah. Ya, ya Allah. Allahumma fatiras samawati wal ardi. Alimul ghaib, alimul ghaibi wasyahadati. Rabba kulli syai'in wa malikahu. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurahu ila muslimin. Qala qulhu idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta majja'aka falaysa li ahadin ayadhunna istighna'ahu 'ani taubati ila Allahi ta'ala wal istighfari minadh-dhunubi bal kullu ahadin muhtajun ila dhalika daiman. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa hamalaha al-insanu innahu kana dhuluman jahula liyu'adziba Allahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-mushrikina wal-mushrikat wa yatubu Allahu 'alal mu'minina wal-mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Fal-insanu dhalimun jahilun wa ghayatul mu'minina wal-mu'minati at-taubatu. Wa qad akhbarallahu ta'ala fi kitabihi fi taubati ibadihi al-mu'minina was-salihina wa maghfiratihi lahum. Wa thabata fi sahih. Hasbuk. Dari mana tadi Faris bacanya? Bal anzal. Ya. Bal anzala fi akhiril amr. Bahkan Allah menurunkan ya ayat di akhir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan fi akhiril amr lamma ghaza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghazwat Tabuk. Ya. Allah menurunkan di akhir perintah tatkala Nabi sallallahu alaihi berperang dalam peperangan Tabuk, yaitu peperangan yang paling akhir yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, peperangan paling akhir yang diikuti oleh Nabi adalah perang Tabuk. Ya. Baik. Kemudian Allah menurunkan ayatnya laqad taballahu 'alan nabi wal mujahirin wal anshar alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah min ba'di kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, Allah ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah telah menerima taubatnya Nabi, orang-orang Muhajirin dan Ansar, dan yang mengikuti Nabi pada masa-masa usrah, sulit. Ya. Mimba di makadu yaki yazihu kulubu fariku minhum summa taba alaihim. Ya. Setelah hati segolongan dari mereka itu hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa ala salasati alladhina khulifu hatta idza adafat alaihimul ardu bima rahubat وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم وليتوبوا ان الله هو الغفور هو التواب الرحيم. Ya. Kemudian hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah merasa pula sempit serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah melainkan kepada Allah saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tetaplah kalian bersama orang-orang yang benar. Ya. Taib barakallahu fikum. Ya, ayat ini dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan. Ya, balagha Nabi annarum yuriduna ghazwal muslimin. Ya. Wah, ini panjang penjelasan dari Syekh. Kisahnya nanti kita baca mengenai perang Tabuk ini. Ya. Di Silah Nabawiyah. Wa hiya akhiru ma nazala minal Qur'an. Kemudian mana lagi tadi? Wa hiya ma akhiru ma nazala minal Qur'an. Wa qad qila inna akhiru suratin nazalat. Ya. Dan itu adalah akhir ayat yang Allah turunkan di Al-Qur'an. Ya. Maksudnya terkait peperangannya akhiru ma nazala minal Qur'an li'annaha ba'da ghazwati Tabuk. Wa ghazwatu Tabuk hiya akhirul ghazawat. Fa hiya min akhiri ma nazalat minal Qur'an. Ini maksudnya yang Allah turunkan terakhir-terakhir tentang peperangan ini. Karena peperangan Tabuk adalah akhir dari peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waqad qila inna akhir surati nazalat qauluhu ta'ala, ada yang menyatakan yang paling akhir suratnya ialah firman Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila pertolongan Allah telah datang dan kemenangan telah datang. Ya. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Maha Penerima Taubat. Ya. Maka Syekh Al-Fauzan menjelaskan, amara nabiyahu ayyakhtima umrahu bil istighfar. Fal muslim idza kana fi akhir umrihi fa innahu yukthiru minal istighfar. Karena Allah amara nabiyahu bi ayyakhtima umrahu bil istighfar. Mahiya alamatu ajali Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Alamatu ajalihi fathu Makkah. Qala ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Fathu Makkah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Karena ba'da fathi Makkah dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja. Wa ja'atil wufud min al-qabail tabaya'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Amara Allahu ayakhtima umrahu bil istighfar. Fal istighfar idza tukhtamu bihi as-salatul faridah wa yukhtamu bihi qiyamul lail wa yukhtamu bihi manasikul hajj wa yukhtamu bihi al-umuru. Baik. Nah, Syekh Al-Fauzan menjelaskan Allah memerintahkan nabinya untuk beristighfar. Maka seorang muslim ya, apabila dia sudah mencapai akhir-akhir dari umurnya, maka dia memperbanyak istighfar. Allah memerintahkan nabinya untuk mengakhiri umur beliau dengan beristighfar. Apakah banyak ini surat ini tanda dari ajal Nabi? Tanda dari dekatnya ajal Nabi adalah Fathu Mekah. Allah Ta'ala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath. Yang dimaksud fath adalah Fathu Mekah. Ya. Kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Karena setelah Fathu Mekah, banyak manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Ya, datang banyak orang dari berbagai kabilah membaiat Nabi SAW. Ya, Allah perintahkan, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, ya, dan beristighfarlah, sesungguhnya dia Maha Menerima Taubat. Allah memerintahkan nabinya untuk mengakhiri umur beliau dengan istighfar. Istighfar itu diucapkan apabila untuk diakhiri, mengakhirkan apa, setelah di akhir waktu sholat, ya, di akhir waktu qiyamul lail, ya, setelah manasik haji, dan juga umur ditutup dengan istighfar. Nah, Fa amarahullahu ta'ala yakhtima amalahu bitasbihi wal istighfar. Maka Allah memerintahkan Nabi untuk mengakhiri amal beliau dengan bertasbih dan beristighfar. Dalam sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya Kana yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi Nabi SAW, beliau mengucapkan dalam ruku' dan sujudnya, ya, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma qirli. Ya, ini yang diucapkan oleh Nabi. Nabi memperbanyak ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma qirli. Ya. Ini diucapkan oleh Nabi, kata Aisyah, ya. Di sini ya. Ia ta'awwalul Qur'an. Beliau ia ta'awwalul Qur'an maksudnya bukan mentakwil Qur'an, itu artinya merealisasikan perintah Al-Qur'an. Ya, merealisasikan perintah Al-Qur'an setelah turun perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, Nabi memperbanyak ini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, beliau mentafsirkan atau mengamalkan perintah Al-Qur'an. Ya. Karena di antara makna takwil adalah al-fi'il, melakukan, imtisal, melaksanakan. Ini ma'ruf indah salam. Nah, kemudian wa fi sahihain, dalam Sahih Bukhari Muslim, bahwasanya beliau mengucapkan doa Allahumma, ya Allah maghfirli khati'ati, ya Allah ampunilah aku kesalahanku, ya wa israfi, israfku, sikapku yang berlebihan, kesewenanganku, fi amri, dalam urusanku, wa ma anta alamu bihi minni, ya yang engkau lebih mengetahuinya ya Allah daripada diriku, Allah maghfirli hazli wa jiddi wa khati'at wa khati'ati wa amdi wa kulla dzalika indi, ya Allah ampunilah hazli, sikap bercandaku, ya jaddi, sikapku yang serius, ya khati'ati, khati'i, kekeliruanku, ya wa amdi, dan kesengajaanku, ya wa kulla dzalika indi, dan ampunlah semua yang berasal dari diriku, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampunilah aku yang terdahulu maupun yang kemudian, wa ma asrartu, yang kulakukan secara sembunyi-sembunyi, wa ma a'lantu, yang aku lakukan secara terang-terangan, ya la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau ya Allah. Nah, ini diucapkan oleh Nabi. Ya. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, fa idza kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru rabbahu hadzal istighfara ma'annahu akmalul ummati ibadatan lillah bal akmalul khalqi ibadatan lillah lakin ma ahada yukammilu nafsah aw yuzakki nafsah wa innama ya'tabiru nafsah muqassiran fi haqqillah subhanahu wa ta'ala. Lihat kata Syekh Al-Fauzan. Apabila Rasulullah SAW beristighfar kepada Rabb-nya, demikian, kayak begitu istighfarnya. Padahal beliau adalah ya, lebih sempurna daripada umat ini dalam peribadatan pada Allah. Bahkan beliau makhluk yang paling sempurna dalam beribadah kepada Allah. Namun tidak ada seorang pun yang dapat menyempurnakan dirinya, ya, atau mensucikan dirinya, atau menganggap dirinya, ya, semuanya itu pasti menganggap dirinya itu kurang dalam menunaikan hak Allah, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahihain, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah aku sebuah doa. Ya, alimni du'aan ad'u bihi fi salati, yang dengannya aku dapat berdoa dalam salatku. Ya. Kemudian Nabi mengajarkan, ya, kul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ya Allah, aku telah berbuat zalim kepada diriku dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ya. Kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min indik, maka ampunilah aku ya dari dosa-dosaku ya Allah dengan ampunan dari Engkau ya Allah. Warhamni, sayangilah aku. Rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim. Kau adalah yang maha pengampun lagi menerima, ya, yang maha ghafur, maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, lihat kata Syekh Shalih Fauzan, hadza Abu Bakar Siddiq afdalul ummah alal itlaq. Ini Abu Bakar Siddiq, umat yang paling afdal secara mutlak. Baik. Gak ada seorang pun dari kalangan para nabi yang lebih afdal daripada Abu Bakar As-Siddiq. Walau demikian, allamahu nabi, an-nabiyu nabi tetap mengajarkan kepada beliau ayastaghfiru bihadzal istighfar, dengan ya bacaan istighfar yang tadi diajarkan. Ma'annahu akmalul ummah amalan ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah umat yang paling afdal, yang paling sempurna amalnya setelah nabi. Ya. Wa ma hada walaupun demikian talaba minan nabi sallallahu alaihi wasallam ayu'allimahu hadza du'a. Beliau tetap meminta kepada nabi untuk mengajarkan doa ini. Maka nabi pun mengajarkan iyahu beliau ya istighfar ini. Zalamtu nafsi. Ya, lihat kata Syekh, di antara doa yang diajarkan oleh nabi, ya qul Allahumma inni zalamtu nafsi. Allah, aku telah mengzalimi diriku sendiri. Ya. Taib. Menzalimi diri dengan apa? Zalamat ha bi ayyi syai'in. Ya. Menzalimi diri dengan apa? Zalamtu yaitu bidunub, dengan dosa. Li'anna zulm salah satu anwa. Karena yang namanya kezaliman tiga macam. Yang pertama, kezaliman yang namanya syirik. Inna syirka la zulmun adzim. Yang kedua, menzalimi orang lain. Ya. Baik, dengan menzalimi manusia pada kehormatan mereka, harta mereka maupun darah mereka. Yang ketiga, menzalimi ya dirinya sendiri, dengan menjerumuskan dirinya ke dalam dosa, maksiat. Ya. Baik, maka dosa dan maksiat tersebut akan membinasakannya. Makanya dianjurkan seorang mengatakan, zalamtu nafsi faghfir, ya, aku telah menzalimi diriku sendiri. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan. Wa bi sunan Abi Bakar an Abi Bakar dari As-Sunan. Ya. Disebutkan di sini yaitu Sunan At-Tirmidzi. Dari Abu Bakar As-Siddiq. Waalaikumsalam. Ya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni du'an ad'u bihi idza asbahtu wa idza amsaitu." Wahai Rasulullah, jadilah aku suatu doa yang dengannya aku dapat berdoa dengan doa tersebut di waktu pagi dan di waktu petang. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma fa'atir as-samawati wal ardh, alimal ghaibi wa syahada, rabba kulli syai'in wa malikah. Ya. La asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim. Ya, Nabi mengajarkan doa itu. Ya Allah, Sang Maha Pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Rabb segala sesuatu yang dan yang memilikinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau, ya Allah. Ya. A'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung pada Engkau, ya Allah, dari diriku sendiri. Ya. Ya, dari diriku sendiri. Wa min syarri syaitani wa syirki. Ya, dan aku berlindung dari kejahatan setan dan bala tentaranya. An aqtarifa ala nafsi. Aku berlindung pada Engkau, ya Allah, dari berbuat buruk, berbuat aniaya kepada diriku sendiri. Ya. Su'an aw ajruhu ila muslimin. Atau menyeret dirinya. Ya, menyeret dirinya yaitu menyeret jiwaku, menimpakan keburukan kepada seorang muslim. Kata Nabi, kulhu, ucapkanlah doa ini idza asbahta, jika engkau ya di waktu pagi, wa idza amsaita, dan di waktu sore, wa idza akhadta madja'ak, dan apabila engkau hendak tidur. Ya. Hendak tidur. Jadi Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Nabi agar Nabi mengajarkan beliau sebuah doa di waktu pagi dan di waktu petang. Maka diajarkanlah doa ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaysa li ahadin ayatuna, ini sudah dibaca. Ya, sudah. Maka seorang pun tidak boleh merasa dirinya tidak perlu bertobat kepada Allah, ya, serta memohon ampunan atas dosa-dosanya. Bahkan setiap orang harus merasa perlu untuk bertobat. Daiman, selalu. Wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Lalu dipukullah amanat itu pada manusia, amanat agama, ketika Allah Ta'ala berfirman, wa aradnal amanata 'ala samawati wal ardh wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalah al-insan. Kami dahulu telah amanahkan agama ini kepada langit, bumi, gunung, namun semua merasa berat mengembannya. Namun ini berani dipikul oleh manusia. Dan Allah sifat sebutkan sifat manusia. Innahu kana dzuluman jahula. Sesungguhnya manusia sangat zalum, sungguh mubalaghah. Jahul, sungguh mubalaghah. Sangat bodoh, sangat zalim. Yang dengan keduanya tersebut dia jadi tidak dapat, ini berpotensi besar tidak dapat menunaikan amanah. Ya. Liyu'adzziballahu al-munafiqina wal munafiqat. Ya. Sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik, pria dan wanitanya. Wal musyrikina wal musyrikat. Juga orang-orang musyrik dan musyrikat. Pria musyrik yang pria maupun wanitanya. Wa yatubullahu 'alal mu'minin wal mu'minat. Dan Allah menerima taubat orang yang beriman, pria dan wanita yang beriman. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah lagi Maha Ghafur, lagi Maha Rahim. Nah, tapi barakallahu fiik. Nah, panjang itu ya, dijelaskan secara syekh ya. Jadi ketika Allah Ta'ala berfirman, inna aradna al-amanata, kami telah mengamanahkan agama ini, amanah. Amanah agama ini ala samawati wal ardh wal jibal fa abaina ayyahmina. Kepada langit, bumi, gunung, namun mereka menolaknya untuk mengembannya. Ya. Aradahallahu 'alaiha ardh takhyir. Allah menawarkan amanat agama ini kepada bumi, gunung dan seterusnya. Ya. Itu dengan penawaran yang pilihan, lah bukan penawaran yang mesti. Ya. Baik. Kalau penawaran yang harus diambil, tentulah ya langit, bumi, gunung ya lam tasalat pasti melaksanakan. Ya. Dan tidak menyelisihi perintah Allah. Namun karena itu penawaran pilihan mau diambil atau tidak, ya, maka mereka memilih tidak mengambil. Ya, wa asfaqna minha. Karena merasa berat ini. Ya, namun Allah sebutkan wa hamalahal insan, berani diambil oleh manusia. Allah musta'an. Wa qad akhbara Allah Ta'ala fi kitabih. Ini udah belum kayaknya. Fal insan zalimun jahilun, maka seorang insan itu zalim jahil. Wa ghayatul mu'minin wal mu'minat at-taubah. Ya. Dan taubat adalah tujuan seorang mukmin dan mukminah. Ya, taubat itu adalah tujuannya. Ya. Al-insan zuluman li nafsi, karena manusia itu menzalimi dirinya sendiri. Jahulan bihaqqil amanati, dia bodoh terkait hak amanah. Ya. Taib barakallahu fikum. Dan seterusnya ya. Cukup ya sampai sini dulu. Subhanallah bihamdik saudara ila dan astagfirullah. Yang ini belum dibaca ya memang kan? Waqat akhbara belum kan? Ya?